amanah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ngebak-ngebai jalanan. Bareng-bareng ya. Leleh enak enak. Coba angkat tangan. Yang nganggur mana? Saknone mas. Mosok podo nganggur. Ngebak-ngebai jalanan. Terima kasih. Coba nyanyi dong sini. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Leyeh, leyeh. Semuanya bareng-bareng ya. Leleh, leleh.